Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Zokwenzenjani lomuntu onqike kuma efa Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Zokwenzenjani lomuntu onqike kuma efa Umujeswe usindisa Akubuyi kube khona futhi wesaba Umujeswe usindisa Akubuyi kube khona futhi wesaba Sele gogo ke misiphambano Isiphambano Sele gogo ke misiphambano Isiphambano Sangahlukanisa nesono Zame sele gogo ke misiphambano Sele gogo ke isiphambano Sele gogo ke misiphambano Sele gogo ke isiphambano Sele gogo ke misiphambano Isiphambano Sangahlukanisa nesono Sangisile kuku gimi spo sangisise isiphambano Sile kuku gimi spo sangisise isiphambano Sile kuku gimi isiphambano Sangahlukanisa nesono Ovazame sile kuku gimi isiphambano Sangisise isiphambano sile gugu kimi spo sile gugu isiphambano sile gugu kimi spambano isiphambano sangahlukanisa nesono sami sile gugu kimi spo sangisise isiphambano sile gugu kimi spambano sile gugu isiphambano sile gugu kimi spambano isiphambano sangahlukanisa Sane sile kuku gimi spo sile kuku isiphambano sile kuku gimi spo sile kuku isiphambano sile kuku gimi spambano isiphambano sane sile kuku gimi spambano kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Zokwenzenjani lomuntu onqike kuma efa Umujeswe usindisa Akubuyi kube khona futhi wesaba